القلب يفرح إن رآك ويشرق والنور يرقص والحنايا تشفق Huru-hara dan fitnah akhir zaman. Tadi kita telah sampai bahwa Dajjal ini akan muncul sebagai pembuka pertama dari 10 tanda-tanda besar kiamat. Apabila dia sudah muncul, maka yang kedua dan seterusnya pasti akan menyusul dengan sangat cepat. Yang kedua yaitu Nabi Isa turun dan Dajjal dibunuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, para pengikut Dajjal setelah Dajjal mati kocar kacir dari kalangan Yahudi. Tetapi seluruh alam sudah berpihak kepada orang beriman. Alam itu diizinkan oleh Allah berbicara. Hai muslim, sini ada Yahudi di belakang saya bersembunyi. Tangkap dia, bunuh. Maka muslim langsung tahu kemana dia mereka harus mencari. Dilihat di belakang, ada satu, dibunuh. Dilihat di dalam lubang, ada satu, dibunuh. Dilihat di belakang tembok, di belakang pohon, ada, dibunuh. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat, kata Nabi. Innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqat itu adalah pohon Yahudi. Dan ketahuilah kaum muslimin, 11 tahun yang lalu rabi-rabi Yahudi mewajibkan siapapun yang menjadi perdana menteri di Israel wajib menanam pohon gharqat sebanyak-banyaknya. Dan 11 tahun yang lalu pohon gharqat telah ditanam setar 2 juta batang pohon. Setiap ada perdana menteri yang baru, ditanam lagi sekian puluh ribu batang pohon. Dan hari ini batang-batang pohon gharqat itu sudah setinggi 12, 14, 16 meter. Dan di Taurat ternyata memang benar. Menurut orang Yahudi, pohon gharqat adalah pohon yang akan berpihak di akhir zaman kepada mereka. Makanya mereka tanam banyak-banyak. Masya Allah. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat. Jadi Yahudi sembunyi di belakang gharqat, gharqatnya diam saja. Tapi sudah ketahuan duluan, Pak, oleh kaum muslimin dari hadis, kemana mereka lari. Aha, ini pasti nih, di pohon-pohon gharqat. Maka berduyun-duyunlah orang beriman datang ke kebun pohon gharqat. Betul, Pak, sembunyi satu, cetak, dibunuh. Kemana saja Yahudi lari, Allah subhanahu wa ta'ala akan buat mereka ketahuan. Dan habislah mereka sehabis-habisnya. Setelah itu, baru terjadi tanda besar kiamat yang ketiga. Dan ini adalah penutup fase yang keempat. Apa itu? Yaitu lepasnya bangsa perusak paling kejam di bumi ini yang dikurung oleh Zulkarnain. Allah ceritakan tentang mereka dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Silakan lihat di surah Al-Kahfi kaum muslimin pada ayat 90-an Allah menceritakan tentang perjalanan dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah, syarat kiamat terjadi adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Urutannya adalah urutan ketiga. Setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, barulah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini tidak terkalahkan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hai Isa, bawalah hamba-hambaku bersamamu, larilah ke Gunung Tursina." Tidak ada satu pun manusia yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini kata Nabi manusia juga, Pak, macam kita-kita. Tapi wajahnya seperti ini, hidungnya begini, matanya begini, ciri khas pakaiannya begini. Saat mereka keluar, jumlah mereka dibandingkan kita, orang-orang biasa, setiap 1000 manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kita berbanding 1999. Mana ada yang sanggup melawan Ya'juj Ma'juj kalau segitu banyaknya. Makanya sejauh mata memandang Jazirah Arab, seluruh daratan Syam, seluruh daratan Eropa, maaf, seluruh daratan Afrika, seluruh daratan Khurasan dipenuhi oleh jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah, Pak. Singkatnya, Allah saja yang membinasakan mereka dengan caranya. Setelah mereka semua binasa, barulah tanda besar kiamat yang keempat menyusul. Bumi dipimpin oleh khilafah Islamiyah kembali. Siapa pemimpinnya? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. usianya diangkat sebagai Al-Mahdi dan dibaiat oleh umat sama dengan usia Nabi Muhammad, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Digelari beliau dengan Al-Mahdi. Beliau digelari dengan Al-Mahdi. Jadi pemimpin fase kelima ini adalah Al-Mahdi. Tapi kata Rasulullah, sejak beliau memimpin, beliau hanya diberi oleh Allah waktu 7 tahun saja. Beliau meninggal di sini. Berarti sisa yang 1 atau 2 tahun berikutnya, ini digantikan oleh Al-Qahtani. Ya? Al-Qahtani, hadisnya sahih. Di mana Nabi mengatakan, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi. Sama solehnya, sama taatnya, sama berilmunya, sama bijaksananya. Al-Mahdi meninggal di sini. Isa juga meninggal di sini. Kaum muslimin, inilah dia masa khilafah yang disebut dengan masa-masa aman. Tanda besar kiamat yang 4, khilafah kembali memimpin dunia. Kalau menurut si Amerika Serikat, kapan katanya? 2020. Puncak khilafah Islam yang memimpin dunia ini, kata intelijen Rusia, adalah pertengahan 2025. Kayaknya cocok, Pak. Nggak ada perbenturan pendapat antara CIA Amerika Serikat dengan intelijen Rusia. Baik kaum muslimin. Kemudian tanda besar yang 5, tanda besar kiamat yang 5 terjadi pada fase 5 ini, yaitu matahari terbit dari barat. Saya singkat saja, MTB, matahari terbit dari barat. Sheikh Imran Hussein, salah seorang ulama kawakan yang fokus juga membahas masalah akhir zaman, beliau dengan sangat percaya diri mengumumkan kepada para pengikutnya dan kepada umat manusia yang hidup zaman sekarang, yang dimaksud dengan matahari terbit dari sebelah barat adalah Islam akan muncul dari Amerika dan Eropa. Itu katanya. Dan saya menolak itu mentah-mentah. Kenapa saya berani menolak? Karena di dalam hadis sahih Muslim, ternyata Rasulullah menyebutkan betul-betul fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini, yang Allah panggil dari tempatnya, dan matahari itu langsung lari ke bawah arasy, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian di bumi akan gelap gulita dan kalian merasakan panjangnya malam seperti 3 malam berturut-turut. Barulah matahari Allah perintahkan kembali ke tempat semula. Tapi Allah perintahkan, muncullah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Makanya matahari terbit dari sebelah barat. Setelah matahari terbit sebelah barat, berbondong-bondong orang pengen taubat, Allah sudah tutup pintu taubat hari itu. Banyak orang ingin masuk Islam, Allah sudah tutup pintu penerimaan Islam untuk orang-orang yang ingin masuk Islam ketika itu. Inilah dia tanda besar kiamat yang 5. Matahari kalau sudah terbit dari barat, tidak ada taubat lagi yang akan Allah terima. Tidak ada lagi keinginan orang yang ingin masuk Islam yang belum Islam sebelumnya yang Allah terima. Tertutup sudah. Mataharinya, Pak, dari sebelah barat hanya setengah hari saja. Sampai di atas, kembali dia turun dan terus tenggelam seperti biasa di barat. Besoknya terbit seperti biasa dari timur. Besoknya itu terjadi tanda besar kiamat yang 6. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim tanda besar kiamat yang 6 ini, yaitu keluarnya binatang besar dari dalam perut bumi kota Mekah. Binatang ini berkaki banyak dan dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Ya? Membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Dabbatul Ardi. Saya singkat saja dengan DA. Silakan nanti baca di kitabnya. Baca dalam kitab-kitab akhir zaman, ini urutan tentang keluarnya binatang raksasa dalam perut bumi kota Mekah. Binatang ini, kalau berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Musa ini akan diketokkan kepada ubun-ubun orang kafir itu. Sebaik kena, langsung menghitam wajah orang ini. Hitam, kusam, buruk rupanya. Sementara kalau dia berjumpa dengan orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkannya. Kaum muslimin, apabila kena oleh cincin Sulaiman wajah orang ini, maka wajahnya akan menjadi putih bersih. Kaum muslimin, ini bukan dongeng. Semuanya dilandaskan kepada nas-nas hadis yang sahih. Ya. Hanya 3 kali kemunculan di tempat yang berbeda binatang ini muncul, kemudian dia menghilang selama-lamanya, terjadilah tanda besar kiamat yang 7. Ah, ini kaum muslimin, tanda besar kiamat yang 7 saya buat panjang sebagai tanda penutup. Tidak ada lagi orang Islam setelah ini. Apa yang terjadi? bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Angin, saya menyebutnya dengan angin lembut kematian. Angin lembut kematian. Tidak ada satu pun orang beriman di muka bumi ini, walaupun imannya seujung kuku. Apakah dia di atas gunung, di dalam gua, di lembah, di lurah, di pulau, dimanapun saja. Ada orang beriman di muka bumi ini, walaupun imannya seujung kuku kepada Allah, angin ini akan datang menyemputnya. Saat dia disentuh oleh angin tersebut, dia pun tergeletak meninggal di tempat. Serentak satu bumi ini, orang beriman meninggal langsung. Faham Bapak sekarang? Kenapa ini adalah akhir umat Islam? Karena memang orang Islam diwafatkan serentak. Dan hal yang spektakuler, Nabi menyebutkan, mulai dari beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai kepada wafatnya seluruh orang Islam di muka bumi, Nabi mengatakan, umatku hanya diberi oleh Allah masa 1500 tahun saja. Hitungan Hijriah. Ini hadisnya Hasan li Ghairih. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ada hadis yang sangat lemah, bahkan beberapa hadisnya maudhu'. Oleh karena itu saya tidak akan menjadikan ini sebagai landasan, sebagaimana ini juga tidak pantas dijadikan sebagai landasan. Tapi lebih baik kita tahu daripada sama sekali tidak tahu. Nabi mengatakan umur umatku di bumi ini, sejak beliau diutus maksudnya ya, sampai orang Islam meninggal semua, di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah tambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah berapa, Pak? Ya, 1000 tahun. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaih fi yawm kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, kamu di bumi menghitungnya 1000 tahun. Kata Nabi tadi berapa hari? Satu hari dan Allah tambah setengah hari. Berarti 1500 tahun. Kita sekarang sudah berapa? 1437. Hitungan Hijriah. Ini hitungan Hijriah. Kaum muslimin, sekarang lihat hamba-hamba Allah. Lihat. Kalau hitungan Hijriah, berarti kan setelah Nabi hijrah kan? 10 tahun di Mekah. Sebelum hijrah ada 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kaum muslimin, menghitungnya bukan setelah hijrah. Umur umat Islam ini dihitung setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Artinya tambahkan lagi 13 di atas ini. Berapa? 1450. Maknanya kalau kita ambil full saja 1500 tahun, tersisa orang Islam di bumi ini waktu yang ada hanya 50 tahun lagi habis seluruh orang Islam di muka bumi. Sementara sebagian ulama-ulama salaf dan khalaf ada yang yakin tak sampai penuh 1500. Tidak sampai penuh 1500. Jawaban yang paling tepat. Ini bukan kiamat loh, Pak. Jangan mengambil asumsi yang salah ya, pulang ke rumah, 50 tahun lagi kiamat. Itu namanya tulalit. Yang benar kaum muslimin, ini adalah akhir umur umat akhir orang Islam di bumi. Yang kiamat nanti. Ya, lah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selesai. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Semengerikan seberapapun ngerinya, kejadian ke-8 ini kita tidak akan menyaksikan. Nabi menyebutkan, daratan-daratan bumi sebelah timur akan tenggelam seluruhnya ke dalam laut. Inilah tanda besar kiamat yang ke-8. Australia tenggelam seluruhnya masuk ke dalam laut. Indonesia, seluruh pulau-pulaunya, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Jepang, seluruhnya terus ke atas sampai Rusia, tenggelam masuk ke dalam laut. Seperti yang kita lihat dalam film ilustrasi kiamat 2012, masuk dalam laut. Tanda kiamat yang ke-9, kata Rasulullah, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam masuk ke dalam laut. Suriname, Afrika, Amerika Serikat, Eropa, ya, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam seluruhnya. Inilah dia tanda besar kiamat yang ke-9. Lalu yang tersisa mana, kaum muslimin? Yang tersisa hanya sepetak kecil, ya. Dan ini adalah Jazirah Arab, ini adalah Syam. Ini Jazirah Arab, Arab Saudi, Kuwait dan sebagainya. Ini Yaman, Yaman kaum muslimin. Ini Syam, Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Tanda besar kiamat yang ke-10 adalah Nabi menyebutkan dari dalam tanah perut, dari dalam perut bumi Yaman muncul api raksasa yang membara keluar dalam setinggi-tinggi gunung sehingga memaksa manusia untuk lari tunggang-langgang meninggalkan daerah mereka ke negeri Syam. Api raksasa muncul di Yaman. Buka YouTube sekarang. Kalau mau buka YouTube sekarang. Apa, ada apa, Pak? Di Yaman sekarang sudah ditemukan suatu area yang luas, panas dan berasap. Seperti lumpur Lapindo yang ada di Jawa Timur. Ada apa setelah para pakar bumi, pakar geologi datang ke sana, Pak? Ternyata beberapa tanah merengkah. Satu ekor kerbau bisa dimasukkan ke dalam, Pak. Di situ ditemukan tekanan gelombang api yang sangat padat dan sangat besar. Tambah ke dalam, tambah besar tekanan api itu. Beberapa titik lubang ditemukan di Yaman pada hari ini. Walaupun apinya belum keluar, tetapi Allah telah menyebutkan sinyal-sinyal keberadaannya. Dan ini hak kaum muslimin. Suatu fakta yang tidak terbantahkan. Masya Allah. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Gimana, masih sanggup dilanjutkan? Sudah pada makan malam? Yang enggak makan malam pikir-pikirlah mau melanjutkan, yang lemah jantung nih. Tapi Bapak Ibu, saya seumur hidup belum pernah merasakan makan malam. Selama ini saya makan nasi, Pak. Baik. Kita lanjut. Selesai. Dajjal sudah keluar sekarang belum? Untuk kita ketahui semua, ulama-ulama Timur Tengah seperti Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz almarhum menangis tersedu-sedan sampai-sampai basah jubahnya, dada bagian jubah yang bagian dadanya menangis beliau. Sebab apa? Mendengarkan berita yang disebut oleh Nabi Muhammad hari ini terjadi. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi menceritakan bahwa Dajjal pasti keluar ketika Danau Tiberias menyusut airnya, mengering, dan tersisa sedikit saja lagi. Saat itu barulah Dajjal keluar. Bapak Ibu mau tahu di mana Danau Tiberias? Di Israel. Apa yang terjadi sekarang, Pak? Kaum muslimin yang kami muliakan. Lihat, sebentar. Sebentar, nanti dibagikan. Ini Israel. Ini Palestina, ini Lebanon, Yordania, dan Suriah. Kaum muslimin, sejak tahun 2003 sampai 2013, berarti 13 tahun, berarti 10 tahun, pemerintah Israel telah memberikan warning dalam bentuk kepanikan yang tidak terkira-kira. Sebab apa? Danau Tiberias itu, Pak, seperti ini. Ya. Ya. Danau Tiberias itu kedalamannya hanya 45 meter. Sejak 2003 sampai 2013, danau ini telah susut 16 meter. Padahal seumur hidup di dunia ini ada, Danau Tiberias tidak pernah menyusut, Pak. 10 tahun terakhir, 16 meter. Nah, sekarang, silakan dibagikan serentak, tolong dipercepat. Lihat ini gambar, sahabat Yamimah mencetak ini dalam jumlah yang cukup banyak agar kaum muslimin melihat bahwa hadis Nabi akhir zaman sahih Muslim sudah jadi kenyataan sekarang. Kaum muslimin, Nabi mengatakan Dajjal pasti keluar apabila Danau Tiberias telah menyusut, dan hari ini kita menyaksikannya. Silakan dibagi dulu, dibagi ibu-ibu juga dibantu. Bapak Ibu, ini dicetak dengan dana sahabat Yamima. Apabila Bapak ingin memulangkan sedikit bahasa cetak supaya bisa dicetak lebih banyak, silakan ya. Jika tidak mau, tidak ada apa-apa. Niat kita kalau bisa dicetak lebih banyak lagi orang bisa melihatnya. Tapi sekarang dimaksud ini adalah 2013 ya. Air sudah sangat mengering. Demikian sebelumnya, ini sesudah, ini sebelumnya, ini sesudah. Begitulah terus. Dan kaum muslimin, perhatikan kembali ke whiteboard. 2013 Kalau 16 meter dari 45 meter berarti 30% lebih kan? 30%. Berarti begini, Pak. Ya, air menyusut 16 meter berarti 30%. Tahun 2015. Apa yang terjadi kaum muslimin? Kepanikan rakyat dan bangsa Yahudi di Israel hari ini tidak dapat disembunyikan. Ketakutan sejadi-jadinya mereka. Sebab apa? Sumber air utama satu-satunya mereka untuk di Israel hanya dari Danau Tiberias ini. Tahun 2015 sekarang, Pak, bagian puncak daripada dasar ini sudah seperti pulau-pulau kecil kelihatan. Ya? Sudah nampak seperti pulau-pulau kecil. Makanya government atau pemerintah Israel pada hari ini sangat ketakutan bagaimana cara melanjutkan kehidupan di Israel apabila danau ini kering. Dan baca hadis di sini. Baca hadis di sini, Nabi menyebutkan bahwa Dajjal pasti keluar saat danau ini mengering. Sisa air sedikit itulah yang akan diminum nanti oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ini kaum muslimin sangat dekat sekali. Sejak tahun 2003 sampai 2013 dan terakhir 2015 sekarang ini, Danau Tiberias ini sudah semakin menyusut. Oke, artinya benarkah sang Dajjal ini akan keluar? Ya, sebentar lagi, Pak. Baik, mungkin Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar, Bu. Seluruh manusia yang berjumpa dengan Dajjal di bumi ini pasti akan sujud menyembah Dajjal, kecuali seorang remaja lelaki. Pernah dengar hadis ini? Saat berjumpa dengan remaja laki-laki itu, Dajjal heran karena melihat dia tidak mau sujud. Padahal semua orang sekuat apapun imannya, langsung hilang iman itu dan dia sujud pada Dajjal. Tapi remaja laki-laki ini tidak mau. Dajjal memaksanya untuk sujud. Apa kata remaja laki-laki itu? Tidak mau. Kamu adalah Dajjal. Kami diperintahkan untuk kafir kepada kamu. Dajjal marah kepadanya. Rasul katakan, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini. Lalu digergajinya kepalanya itu hidup-hidup. Digergaji, dibelah duanya kepalanya hidup-hidup. Remaja, kalau remaja itu umur berapa, Pak? Hah? 12, 13, 14, 15, 16 itu yang remaja kaum muslimin, ya. Dibelah dua kepala remaja laki-laki ini dan dia tetap mengatakan la ilaha illallah sampai ke leher sampai ke dada, remaja ini pun terjatuh meninggal. Dajjal membaca mantra-mantra sambil mengelilingi sang remaja laki-laki. Lalu selesai dia katakan, "Qum! Bangkit kamu. Allah izinkan remaja laki-laki ini untuk kembali bersatu tubuhnya yang tadi sudah terbelah. Allah izinkan, Pak." Kan dalam hadisnya begitu kata Rasulullah. Remaja ini dibunuh oleh Dajjal, dibelah duanya badannya, lalu dia menghidupkan kembali. Setelah dia hidupkan, Dajjal melihat si remaja semakin mengingkarinya. Maka marahlah Dajjal kali kedua, dia ingin membunuh kembali, tetapi tidak mampu membunuhnya. Setelah disuruh bangun, Pak, ternyata disuruh bangun. Pemuda remaja ini pun bangun. Hidup dia dan bertemu kembali seluruh tubuhnya. Darah di lantai masih segar. Bajunya masih bergelimang dengan darah. Tapi dia sudah bangkit utuh seperti sedia kala. Dajjal makin bertepuk dada di hadapan para pengikutnya. Kamu lihat? Hanya Tuhan yang mampu melakukan ini dan saya sudah melakukannya. Semakin mantap iman para pengikutnya kepada Dajjal. Tapi si remaja, saat dia sudah bangkit, Dajjal berkata kepadanya, "Gimana boy, mau beriman pada saya?" Apa jawaban si remaja? "Jal, makin mantap dalam dada saya iman bahwa kamu memang Dajjal asli. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Kafirkanlah kalian mereka beliau ini." Dajjal marah dan ingin membunuhnya kembali, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tidak membunuh remaja ini dan tidak siapapun yang bisa dibunuhnya setelah kejadian hari itu. Kaum muslimin, tahukah Bapak Ibu? Ini uniknya, Pak. 10 atau 11 tahun yang lalu, di Arab, TV-TV Arab telah diributkan dengan berita kejadian aneh seorang bayi laki-laki lahir di Palestina. Bapak boleh melihat di YouTube, Pak. Silakan Bapak lihat di YouTube. Ya. Bayi berbicara, baru saja lahir langsung berbicara. Saya judul lupa judulnya, tetapi Qatar TV. Qatar TV itu yang masih menyimpan di YouTube. Silakan Bapak lihat, tokoh-tokoh masyarakat diajak diskusi oleh presenter. Betulkah kejadian ini? Apa katanya? Syekh-syekh kami, tokoh-tokoh dan ulama kami mempersaksikan ini kebenarannya. Bahwa di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki. Baru saja dia lahir, dia sudah mengucapkan berbahasa Arab dengan fusha, dengan bersih. Tapi hanya satu kali itu dia bicara. Setelah itu dia kembali seperti bayi-bayi normal. Apa yang dikatakannya? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ada yang ngerti bahasa Arab di sini? Ya. Ana, apa artinya? Ya. Ngerti semua bahasa Arab. Rajulun? Iya. Saya adalah seorang laki-laki. Saya kutuluni dajjal. Yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaktulu, dan tidak akan lagi membunuh si dajjal itu. Ba'di, setelah dia membunuh saya. Ahadan seorang pun abadan selama-lamanya. Bapak Ibu, apabila benar di Palestina calon remaja itu telah lahir 10 atau 11 tahun yang lalu, maka maknanya tidak berapa lama lagi Dajjal akan lepas. Ayo, masih mau membantah? Masih ada yang mau membantah? Tapi dalil kita bukan remaja, bukan bayi yang diberitakan di sana ya, di Palestina. Dalil kita adalah Danau Tibe, karena ini yang jelas faktanya. Dunia menyaksikan, jelas hadisnya. Di kitab manapun Bapak temukan tentang masalah tanda-tanda kedatangan Dajjal, pasti Rasul menceritakan tentang mengeringnya Danau Tiberias. Dan Danau Tiberias ini tidak pernah mengering kecuali sekarang. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah sangat dekat biang bencana terbesar di bumi akan lepas. Dan pertanda iman kita sebentar lagi akan diuji. Dan banyak daripada umat Nabi yang murtad dan kafir. Mayoritas yang murtad dari umat Nabi adalah kaum wanita. Pak Ustaz, kenapa kaum wanita yang paling banyak murtad dan menyembah Dajjal? Laki-laki gimana Pak Ustaz? Apa mereka kuat-kuat imannya sehingga tidak mempan oleh Dajjal? Bukan begitu Pak. Saat Dajjal keluar, insya Allah bapak-bapak ini kebanyakannya sudah di alam barzakh. Iya benar. Coba aja lihat ini. Fase kelima, perbandingan jumlah laki-laki dengan wanita berapa? Satu laki-laki 50 wanita. Ada apa yang terjadi? Menjelang Dajjal keluar, sangat banyak kematian besar-besaran dan kematian secara global di seluruh dunia ini yang menimpa kaum lelaki. Ande-mande. Kata ibu-ibu kami, Pak Ustaz jadi janda lah kami semua tu. Bukan ibu seorang bu, ibu sebumi nanti yang banyak jadi janda. Lalu bapak-bapak yang masih hidup, minat enggak poligami? Enggak kepikiran pak, sungguh enggak akan kepikiran. Sebab apa? Saat itu bapak sudah yakin kiamat sudah mau datang. Bapak akan lebih fokus pada ibadah daripada banyak bini. Baik kaum muslimin. Nah sekarang kita kembali kepada pembicaraan kita tadi. Harazatun manzumatun fi silk. 10 butir-butir marjan. Hah? Yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan tali. Bagian bawah tali itu dibuat simpul. Ayyuqta'u silk. Ketika simpul itu dipotong, digunting, keluarlah satu butir yang pertama, disusul oleh butir yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Kaum muslimin, tahukah Bapak Ibu, simpul yang dimaksud oleh Nabi sebagai pertanda bahwa tanda besar kiamat pertama akan keluar, apakah dia simpul itu? Dia adalah munculnya pemersatu umat yang disebut oleh Rasulullah dengan nama Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan tanda besar kiamat ya. Al-Mahdi adalah penutup seluruh tanda-tanda kecil kiamat. Kalau pembuka tanda besar kiamat adalah Dajjal. Al-Mahdi ini, dia keturunan kandung Nabi Muhammad yang nasabnya menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Hasan bin Ali. Sementara Al-Mahdi versi Syiah nasabnya kepada Husain bin Ali. Perlu diketahui ini.